cara membangun masjid dengan dalil enam tanah ikan tanah Allah dan nah. Kemudian saya sebagai pengurus membuat proposal pengumuman minta-minta dari rumah ke rumah ulang-ulang lagi, ulangi Pak Syih. Entar. Ya man bana masjid baitillah, bana Allah lahu baitan jannah. Saya dari pengurusnya. Saya bikin proposal. Surat-surat untuk minta-minta dari rumah ke rumah. Ambil duit kita mau buat masjid, ya, mau buat masjid. Ini antara campuran dua-dua hukum. Tanya orang duit ya akhwani fillah, tanya orang duit. Hada la yajuz, ini hukum lain, tak ada koneksi dengan anta mau buat khair, tak buat khair. Tanya orang, dia punya duit. Dalam agama apa ya kawan? La yajuz. Tak ingin tanya orang individually, ya akhana ambil duit, ya akhana ambil duit. Ini tak, ini sudah, anta sudah masuk dalam haram. Hatta, ya abah ambil duit untuk, ini untuk tak penting. Kalau anda tanya individually dalam duit, ini apa? Haram. Al-Mashru' jangan campur. Al-Mashru' anda bisal nasiha untuk muslimin. Muslimun, kita membuat masjid. Hada khair. Siapa yang membagi, bagi jazakumullah khairan. Hada min ad-dalal al-khair. La bas. Kalau tak ada syubuha. Tanya individually, la. Kullul muslimi ala al-muslimi haram. Damuhu wa maluhu wa irduh. Tak bisa. Untuk apa? Tak penting. Untuk masjid, untuk apa, untuk apa. Individually tak bisa. Tapi anda mungkin menyebar antara muslimin semua. Bukan individually. Hatta WA, masjid, WhatsApp, apa-apa. Ini semua haram. Tapi satu iklan untuk semua muslimin satu sekali. Kita buat masjid Ahlus Sunnah sini. Siapa yang mau tolong, jazakallahu khairan. Habis. Ini mungkin kalau tak ada apa syubhat anta ada fitnah ini tanya la yajuz untuk apa la yajuz. Orang yang campuran dia cakap Nabi SAW tanya muslimin untuk buat khair bisa, tapi ini serta tanya siapa? Abu Bakar bagi money, bagi duit untuk buat ini. Ya Uthman bagi duit untuk ini. Tak bisa. Kenapa? Haram. Ada haram. Anda tengok, kalau Nabi SAW tanya Uthman, Abu Bakar, Ali, dia ingin Nabi SAW perintah. Kalau dia tak ada, dia mau terkelufan bayar, ya akhi, kepada Islam. Malah ijuz. Ini sebab Nabi SAW tak tanya individually. Innama umum, ada khair. Siapa yang adakan perempuan, an mau, pintu ini, jazakallah khair. Tanya individually, la ijuz. Kenapa? Sebab yang tanya individually, maksudnya, dia malu. Mungkin dia dalam hal-hal. Mungkin anta bersama sampai anta tanya-tanya kepada manfaat kamu sendiri. Mungkin dia ada lagi amalan yang penting. Mungkin dia magunan masjid dalam tempat lain, ya akhi. Mungkin dia tak mau. Mungkin dia mau bayar, tapi bukan kepada Allah Ta'ala, kepada kamu sebab anta apa? Tanya dia. Amalan dia rugi, tanya kamu rugi. Mungkin banyak. La yajuz. Faham tak ya kawan? Hatta anta tanya dia kepada orang lain, bukan kepada kamu, kepada orang lain. Ada kadalik lah ya. Lakin ta'am ya akhwani fillah, akhuna Hashim jazakallahu khairan, inu alas, siapa yang mau tolong dia, tolong dia. Amun akhwan, anta mungkin, anta tak mungkin, anta mungkin nanti, anta mungkin sekarang. Setiap orang dengan sesuatu kepupuan dia. Individually ada apa? حرام هذا سحت مال حرام ما أخذ على وجه الحياة كان حطما حديث معناه صحيح ما كان ضعيفا. Siapa yang ambil duit dari muslimin dengan malu, sebab dia malu dia bayar, ini sudah apa? Sudah haram. Sudah haram. Mafhum ya Allah? لا يجوز. Ini ihana untuk ilmu, ihana untuk din, ihana untuk hak. Ikhwan fillah, ini tahu, ini tashabbuh dengan orang Kristian, dengan orang Buddha. Dia, ini buatan dia, bukan kita. Agama kita ada marwah, ada mahal. Paling tinggi. Jangan jangan ihana ihin agama kita, jangan. Ayus. Nafung yang kanfilah. Hakala dia buat ada simbangan-simbangan dalam restoran-restoran, dalam kedai-kedai untuk orang yatim, untuk dia buat macam ni. Ini ihana al-ilm, ada la yajuz, haram. Dalam masjid ada satu simbangan untuk duit. Ada batil. Batil. Tapi semua muslim dia tahu mana pintu-pintu khair. Siapa yang buat khair? Pintu khair depan setiap orang. Faham ya kawan filam tak? Wadih. Dan untuk kita sekarang masalah ini bukan far'iyah, ini masalah ini dalam manhaj. Kenapa? Sebab ada banyak orang jual beli dengan agama dia. Ini sebab masalah ini menjadi masalah apa? Manhaj, bukan masalah far'iyah, masalah haram halal. Bukan. Ini masalah sudah masalah manhaj. Kita takut anta menjadi macam ahli bid'ah yang jual beli dengan agama dia. Paling bahaya, paling bahaya. Mafhum ya kawan fillah, antum faham masalah ini? Ha. Sekarang Pak Said dia mau buat masjid. Dan dia tahu, man bana masjid illa bana lahu baitan, man Allah lahu baitan fil jannah. Allah ya kawan fillah, kita tahu akhuna Saif masyaallah dia mau buat bangunan masjid. Siapa mau tolong dia? Tolong dia. Siapa yang tak tolong dia? Dia tak ada kemampuan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap muslim buat masjid kepada Allah Taala ya akhi. Setiap muslim membuat masjid, betul tak? Tapi bukan setiap orang ada kemampuan. Tengok kalau kita cakap bisa-bisa Pak Saif antar cari antanya orang duit. Maksudnya setiap muslim dia mau apa? Tanya. Betul. Saya mau buat masjid, anta mau buat masjid, dia mau masjid, sama mau pahala. Pahala ini pahala yang besar sebab ini sedekah jariah. Kalau misal maksudnya mustahab untuk setiap muslim tanya orang untuk beli untuk buat apa? Masjid. Betul tak? Tadi saya tak cakap ini kecuali untuk ulama, ini kecuali untuk tulab ilmu, ini kecuali untuk Pak Saif. No, setiap orang mau buat khair. Abu Nu'man, anda mau buat masjid tak? Ini untuk setiap orang ya. Betul tak? Saya mau buat tiga, satu untuk saya, satu untuk ibu, satu untuk papa. Tanya, cari. Ada la'ib fi dinillah. Mana as-salaf rahimah ta'ala buat macam itu? Mana? Mufum ya akhwan. Walihada السؤال لا يجوز في الدين تانية دوي عموم لا يجوز أنت مسلم تانية دوي إلا داري دوا أوران يوم برتاما داري ولي الأمر كانوا أدا برلوان أدا خلاف يعني أدا خلاف يوم بسار أنت العلماء تبي ما يعرف عندي يجرب بابا سبب ديا ما كان بابا أنت مسلمين أن دوي يعني بقي كمو بكان داري dari poket dia, dari baitul mal kalau ada perlu. Yang dua dari papa kamu, papa kamu tanya dari papa kamu, papa saya mau buat masjid, bagi ya duit. Ada yang jus, kenapa? Sebab nafkah dia untuk kamu wajib. Yang lain haram. Illa ma jaa fi hadits Qutbah fi sahih Muslim la tahil masalan li ihda thalatha. Masalah soal halal untuk tiga orang. Yang pertama orang yang dia macam tajir, lepas tu ada musibah, duit dia semua apa semua habis, lepas tu hutan, ada saksi, ada syuhud. Saksi untuk jaga macam itu tiga orang dari kaum dia berdiri an sumpah dia apa ni sumpah. Macam itu ini mungkin lepas tu dengan syarat tiga orang, dengan dua orang ini, yang lain semua apa? Idzan al-asl fi as-su'al halal aw haram? Haram. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Anta tahu kalau anta cakap, tahu kalau anta cakap soal bisa, maksudnya bisa anta cakap untuk muslim, akhi mungkin anta meninggal kepada saya, mungkin anta meninggal apa kill yourself, yaqtulu yani qtil nafsak, bunuh diri, mungkin anta bunuh diri kepada saya. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap damuhu wa maluhu wa 'irduhu, ini tiga sama. Kalau anda cakap bagi saya mal duit kamu, sama anda cakap apa? Bunuh kamu, bunuh diri untuk saya. Sama, ambil duit kamu untuk saya. Sama. Nabi SAW jawab ini tiga sama. Damuhu, wa maluhu, wa irduhu. Haram. Haram maksudnya tak ambil, tak tanya, bukan kerja kamu. Ini dia punya. Faham tak faham? Tapi dari dia, anta dalam hal yang bahaya. Anta dalam laut. Mungkin anta mau meninggal. Ada ikhwan yang bagi sana untuk tolong kamu. Qaddarallah dia meninggal. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Dia pilihan. Faham ya ikhwan? Sama duit dia. Kalau dia bagi kamu duit, qaddarallah masya'a, ini pilihan dia. Anta tanya la yajuz. Faham tak? Tengok ya akhwan ashabus suffa. Ashabus suffa ini ashab rasulillah yang fuqara dalam masjid. Kadang-kadang ada sahabat dari ashabus suffa dia jika 70 orang. Tak ada baju yang cukup. Satu baju untuk atas dan bawah. Kalau dia buat sujud, orang yang belakang tengok aura dia. Nabi SAW satu hari masuk masjid tengok hal dia rasa sedih. Faqabal Nabi SAW salat, lepas salat Nabi SAW tengok tu sahabat dia, ashabus suffa. Rasa apa? Berat dan sakit. Yu'radu fi wajhihi al-huzn. Sahabat dari muka dia tahu Nabi SAW apa? Sedih. Sebab hal ashabus suffa paling fuqara. Tak ada cukup makan, tak ada cukup apa? Baju. Qala faja'a ahadun min al-ansar. Satu sahabat dari ansar bagi rumah, balik rumah, ambil apa? Sa'an min sya'ir. Sa'an min ta'am. Lepas tu orang tengok dia balik rumah ambil baju, ini ambil makan, baju, makan, baju. Lepas tu subhanallah macam dua bukit depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari makan dan dari baju. Fa farihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa apa? Gembira. Qala man sanna fil islam sayyina sanna sunnatan hasanatan kana lahu mithlu ajri fa'ila yuqaddu lahu min ajrihi syai'. Al hadis. Tengok, ini Nabi sallam tak tanya. Ya Abu Bakar, bagi duit bagi dia. Ya Uthman, ambil bagi an beli apa baju untuk dia. Tak. Katanya. Faham ya kawan? Ini jalan yang betul. Ini jalan. Sebelum ini masalah khilaf. Tapi sekarang bukan. Ini masalah manhaj. Masalah apa? Manhaj. Ada banyak orang yang jual beli dengan agama sekarang. Jual beli dengan sunnah Rasulullah SAW. Buat masjid, buat masjid. Saya baru dengar ada orang dalam Sulawesi yang dia ada daurah. Daurah apa-apa. Dia tanya setiap orang sekarang 700 ribu untuk daurah 3 hari. Apa ni ya? Apa ni? Ha? 600 lebih. 600 juta hari. 600 juta. Minta maaf. 600 juta untuk daurah 3 hari, 4 hari. Kenapa ya? Kenapa? Orang yang mau buat daurah ini, buat daurah untuk apa? Kepada Allah Ta'ala kalau cari duit. Ada ya akhwani, bukan jalan ya akhwan salafi. Bukan jelas salafi ya akhwani. Faham tak faham? Jelas ya akhwan tak jelas? Nah. Sallallahu alaihi wa sallam. Jelas ya akhwan. Tafadhal. Di masjid kan ada kotak amal. Kan gak meminta. Apakah haram itu? Labas. Saya mau bagi. Mabai saya mau bagi khair. Ya khana Pak Saif, berapa anta mau, berapa anta perlu berapa duit untuk habis, untuk sempurna masjid kamu? Anta jawab mungkin dekat 1 miliar. Ah, ini 1 miliar. Saya kan ada Mas. Dia tanya, bukan anta tanya. Paham tak ya akhwani billah? Tak sama. Kota Mas. Hah? Ya. La. Ini sama. Anta tanya indirect. Anta tanya tapi bukan langsung. Anta tanya dari sini. Mana telinga kamu, genggam saya. Tapi sama. Ini sama. Mohon ya kawan, jangan. Masjid bukan untuk ini. Masjid bukan untuk kerja ini, bukan. Mohon ya kawan. Kita cakap kita tahu. Akhwan apa saya buat masjid? Saya cakap ya akhwani fillah, akhwana saya buat masjid. Siapa yang mau bagi? Bagi kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Mohon ya akhwani fillah. Cukup. Jangan ya akhwan, jangan tukar kerja masjid untuk lain. Masjid bukan untuk cari duit. Masjid bukan untuk simbangan duit. Bukan. Jangan buka pintu fitnah. Jangan. Lepas tu, anta وقبلات نية. مفهوم يا أخوان؟ نعم. سكران وقت أذان يا أخوان. بلوم أبو عبد الرحمن بلوم ها شو ذا أذان أذان أدبانيا مساجد untuk orang yang cari duit macam itu, anda rasa dia buat menghina untuk masjid, untuk beauty Allah Ta'ala, rumah-rumah Allah Ta'ala, amal waqf dia paling apa? Paling rendah, paling rendah. Saya akhwan perjalanan ke mana apa ni? Tempat kamu nama apa? Madura. Ada masjid depan masjid. Orang yang apa? Yang minta duit. Tahu? Masjid. Setiap masjid. Depan masjid ada apa? Orang yang apa? Minta. Ini menghina masjid. Menghina ahlul masjid. Menghina khair. Menghina Islam. Menghina ilmu. Menghina ustaz. Ini sebab dalam community sekarang, dia tahu kalau anda orang yang dalam masjid, maksudnya anda orang yang apa? Yang menghina. Betul tak? Ihana. Faham? Ha, orang masjid, orang cari duit. Orang masjid dia minta duit. Dia tanya duit. Macam itu ya, akhi. Ahanul din, ahanul ilm, ahanul khair, ahanul salah, ahanul waqf lillahi ta'ala. Yani dia hina waqf, ahanul waqf. Sekarang ya, akhwan fillah, mengajar kepada Allah Ta'ala. Imamah kepada Allah Ta'ala. Azan kepada Allah Ta'ala. Sekarang orang cari duit dengan ini, semua amal khair dia cari duit dengan amal ini. Dia hina amal khair. Qala alaihi salam, muttakhid mu'adzinan la ya'khudh ala adhanihi ajran. Anta pilihan mu'adzin yang tak ambil apa? Duit dengan adhan dia. Kenapa? Kalau dia ambil duit dengan adhan dia, adhan paling kurang adhan macam kerja dunia. Hina. Ini akhwan yang masalah yang besar. Aham da'wah. هؤلاء يا أخوان الحزبيون والله أهان الدعوة يهين دعوة الله تعالى دعوة paling tinggi paling tinggi dengan buatan dia دعوة menjadi apa paling ringan paling sekarang tengok antum duduk dan hidup dengan dalam tempat yang ada banyak orang kufar. Sekarang tengok kalau ada orang kafir yang fitrah dia bagus, kalau dia tengok orang macam itu, dia tak mau menjadi dari dia. Dia cakap, ini Islam, saya tak mau menjadi Muslim. Ini hina, tak mau. Betul tak ya akhwani billah? Naam. Ada batil ya akhwani billah. Unzur al-khulasa. Anta ambil jalan bukan jalan Nabi SAW dan ashab Rasulullah SAW. Untuk bangunan masjid, untuk buat da'wah, untuk mengajar kitab Allah wassunat Rasulullah, untuk menjadi imam. Anta buat amalan-amalan ini yang dari agama dengan jalan yang bukan jalan Nabi SAW dan ashab Rasulullah, anta hina agama. Anta buat hina untuk agama. Ini ringkasan. Jangan buat bid'ah dalam ini. Jangan. Ini amal semua kibadah Allah Ta'ala. Semua kibadah Allah Azza wa Jalla. Jangan ihanatul ilm. Jangan ihanatul masjid. Jangan hina kibadah masjid. Lihatlah batal. Ini batal. Buat akhwan sunduk dalam masjid untuk simbang duit. Ini hina kibadah apa? Masjid. Orang masuk dia tahu. Orang masjid. Setiap hari dia dalam perlunan. Dia perlu. Ya akhi, kerjaan cari rezeki ya Allah bagi kamu, lepas tu anda buat masjid. Kalau tak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya akhi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Faham tak faham ya akhwan? Jelas tak jelas? Jelas tak? Naam hadha. Sallallahu alaihi wasallam. Andari ya akhwan fillah experience. Tahu experience. Pengalaman. Dari pengalaman yang aku anikillah, setiap masjid yang bangunan dari tanya tak ada barakah. Setiap masjid yang menjadi masjid dari minta-minta duit, wallahi ya akhwan, tak ada barakah. Anda tengok masjid ini, tak ada dakwah. Ya akhwan, pecah-pecah, fitnah. Orang yang kepala masjid macam itu, orang yang masalah. Sampai seterusnya. Ini dari pengalaman saya. Saya tengok dengan mata saya banyak-banyak kali. Tak bisa kira. Tak ada barakah. Kata ya akhi, ini a'malul akhirah. Ad-da'wa ila Allah, was-shalah bin-nas, wal-adhan, wa iqamat sya'airuddin, sya'airuddin. Ini semua dari agama. Kalau anda membuat ini betul-betul, ikut jalan apa? Jalan Nabi dan sahabat. Anda mau main-mainan, tak ada barakah. Tak ada barakah. Dunia sahaja. Allah ya akhi, masalah. Saya juga bukan, tapi ini ya akhwan fillah dari experience. Tak ada satu kali yang kaidah ini pecah. Saya tak tengok. Masjid dan dakwah yang mulai dengan minta-minta, tak ada barakah. Saya tengok ya akhwan fillah. Kalau ada kecuali sini, Allah wa'alam, mungkin niat dia pindah untuk khair. Tapi ya akhwan, saya belum dapat lagi, belum dapat. Faham ya akhwan? Tapi masjid yang orang buat kepada Allah Ta'ala dari dia, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصًا. Ma sha Allah, barakah wa khair abun, barakah wa khair. Mufum, hatta da'wah, da'wah, barakah. Sikit-sikit, tapi kepada Allah Ta'ala, anta ada hina kepada da'wah ini. Ma sha Allah, khair. Mufum ya akhwan, jelas tak jelas? Naam. Wa hakada ilm al-rajul. Hakada ya akhwan fillah. طلاب العلم طلاب العلم دوما كم طلاب العلم ينترما هنا أن طلاب العلم ينفس ديا باني معي طلاب العلم ينترما هنا كلو أدا ديا أدا علمه أبا أبا والله تادا بركة تادا بركة سبب أنت تفهم أنت أبا دلم هذه كم تفهم فهم يا أخواني في الله. Ini sebab ya akhwani fillah. Kadang-kadang ada tulab ilmu yang ilmu dia bukan besar, tapi dakwah dia besar, masya Allah. Efek dia besar dalam community. Ada tulab ilmu yang ilmu dia banyak, tapi dari fitnah luar, di fitnah masuk dalam fitnah, dia fitnah subhanallah. Tak ada manfaat. Kenapa? Sebab ini, jangan buat amal syariah dengan jalan yang rosak. Jangan. Tak ada barakah. Hatta kalau anda dapat, tak ada barakah. Anta mau khair, ikut jalan anbiya, jalan salihun, jalan salaf, jalan sahabah dengan amal ini. Hatta ilmu sikit, amalan sikit, Allah bagi kamu barakah, bagi kamu barakah. Mufum ya akhwan, jelas tak? Ada aku. Ya ada ya akhwan fillah, saya nasihat kamu ya akhwan. Ini nasihat sendiri, nasihat kamu. Antum jangan ya akhwan fillah. Kif? Jangan rasa terkejut sebab ada orang yang ada ilmu banyak. Jangan ikut sebab dia ada apa banyak ilmu. Anta rasa dia ilmu dia banyak. Jangan. Anta ikut, anta cinta, anta belajar sebab anta rasa dia ada apa, ada iman. Ilmu sikit, alhamdulillah, wallahi barakah. Amalan sikit, tak apa ya akhi, Allah buat barakah. Yang penting ada apa? Ada iman. Kalau dia betul-betul iman ada, insyaAllah dia dapat ilmu yang betul, insyaAllah. Barakah. Ini sebab ya akhwan, orang yang cari kuantitas, orang yang cari besar-besar, orang yang cari nama-nama, orang yang cari. Orang macam itu ya akhi fillah, wallahi nasihat untuk kamu. Jangan rasa dia besar apa, bukan. Al-iman yang penting. Iman yang penting. Tawadu', al-akhlaq at-tayyibah, at-tamassuk bihadhihi as-salaf, ikut jalan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Allah letak barakah bi'idznillah. Ada barakah dalam jalan ini. Faham tak ya akhwan? Jelas tak jelas? Ada muhimun jiddan, muhimun jiddan. Ada muhimun jiddan. هذه مشكلة يا أخواني في الله, مشكلة. بني أكل يا أخواني في الله, ده بني فتنة ين أدد لهم دعوة سلفية. سبب وكان سبب أستاذ, سبب أوران ين إيكوت أستاذ, دي أوران ين مولاي Ustaz datang dengan ilmu, tapi dia orang masih mulai dalam ilmu. Tapi sebab dia cakap macam itu, orang masya Allah dia rasa dia besar ikut dia, taklim itu dia. Ustaz baru ikut dia juga, ah, betul saya orang besar. Kalau dia buat salah, semua ikut dia dalam apa? Salah. Lepas itu fitnah. Ini masalah. Orang yang buat fitnah untuk dia, bukan dia buat fitnah untuk dalam orang. Kadang-kadang, ikhwan, tulab yang buat fitnah untuk dia. Mafum ya khawani fillam, naam. Tawadah ya khawani fillam. Tawadah. Hadha. Barakallah fikum. Hasbunallah ni'mal wakil. Alim qara'tu ya khawani fillam atharain. Saya baca ya akhwan dua athar untuk al-imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Al-imam bin Sirin saya semalam ya akhwan athar Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. Sufyan al-Thawri cakap tajdid, setiap orang mungkin buat apa? Tajdid. Nulu mudah. Al-fiqh bukan dalam tajdid, al-fiqh dalam apa? Kemudahan untuk muslimin dari agama. إني فقه فهم. وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أكثر الناس خطايا هم أكثر الناس من ينظر إلى خطايا الناس. ابن سيرين رحمه الله تعالى berkata dari manusia, dari muslimin, orang yang ada lebih silap, orang yang cari silap manusia lain, orang yang cari silap-silap dari manusia lain, dan dia tak koreksi sendiri. Anda tengok silapan dia dan salahan dia lebih besar dan orang yang dia cari dengan dia. Faham tak ya khuan yulma? Subhanallah. Ini banyak. Kalau dia cakap fulan, masya Allah. Tapi anda tengok hidup dia, subhanallah. Dia jauh dari ilmu, jauh dari iman, jauh dari Quran, jauh dari jalan salaf rahimahullah. Wahuwa aktharun nas kalaman fi khatayan nas. Ini bukan ilmu ya akhwani billah, ini bukan ilmu. Mafhum? Naam. Sallallahu alaihi wasallam.